yang ringkas yang ada di dalam kitab Is'alunaka anil adillah, yaitu mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah 306. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, iaitu Makkah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Asyhadul haram wa asyhadul haram wa hurumatul qisas. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan lanjutkanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wa'atimul hajjah wal umrah ta'illah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai ke tempat penyembelihan. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, maka wajiblah dia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib dia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajipan membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Musim haji itu atau haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang meletakkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh dia rafat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berfikirlah kepada Allah di Masjidil Haram, dan berfikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang ramai, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu adalah antara ayat-ayat yang berkenaan dengan haji yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi Allah mulakan dengan pertanyaan ataupun tentang perkhabaran bahwa sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Al-Adillah, iaitu anak-anak bulan. Ini apa artinya, apa faedahnya? Maka Nabi SAW akan diperintahkan oleh Allah SWT dan berkata, katakanlah dia adalah mawafi kulinnas, adalah petunjuk untuk waktu-waktu dan juga untuk haji secara khusus. Kemudian Allah SWT pun menerangkan tentang ibadat haji. Dan di dalam ayat-ayat haji itu terdapat perkara tentang jihad. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah mereka, peranglah di jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kamu, yang melampaui batas. Tapi jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian disambung pula dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan agar menyempurnakan haji dan umrah. Kemudian hukum-hukum tentang haji, perkara-perkara yang dilarang dalam keadaan ihram. Itu juga sampai kepada ayat-ayat ini. Okay, satu perkara yang kita dapati adalah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah di jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kamu, jangan, dan jangan kamu melampaui batas. Jadi ayat ini, kata ulama ataupun bukan kata ulama, kata sebagian orang bahawa ia menunjukkan bahawa jihad itu, jihad fi sabilillah, dalam arti kata berperang dengan senjata, mengorbankan nyawa, hanya disyariatkan apabila dalam keadaan tertentu ataupun satu keadaan saja, iaitu dalam mempertahankan diri. Sebab Allah SWT berfirman, dan perangilah di jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kamu. Jadi seolah-olah ayat ini mengatakan perang itu apabila orang menyerang kita. Jadi orang menyerang kita, kita tahan, kita bertahan. Jadi bila katakan jihad fi sabilillah, hanyalah defense saja. Kemudian timbullah perkara ini, ditulislah tulisan-tulisan, baik di mana-mana juga, sampailah ke tempat kita. Tempat kita baru sangat, baru setahun, dua tahun. Di tempat lain banyak-banyak pun baru 20 tahun, 30 tahun, di Mesir dan sebagainya. Dan antara awal yang merah ataupun yang melaungkan di ayat ini adalah di India. Apabila dijajah India itu oleh tentera British, maka sebahagian orang India yang bersaman Qadiani telah melarang orang-orang Islam berjihad menentang penjajah British. Mereka mengatakan kita mesti taat kepada itu penguasa dan sebagainya, dan jihad itu tak ada dan sebagainya. Jadi kemudian perkara itu tersebar luas sampailah ke negeri-negeri Arab, dan akhirnya dibawa sampai ke negeri-negeri kita juga, bahawa jihad itu hanyalah defense. Kalau kita ingat lagi apa makna tafsir ayat atau apa tafsiran ayat tadi, berjihadlah di jalan Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Adakah ini khusus dalam keadaan mempertahankan daripada serangan musuh? Maka kata ulama ataupun kita dah sampaikan, ini adalah firman Allah SWT ini dalam konteks al-ihraq. Ihraq maknanya dalam keadaan menggalakkan menyemarakkan sebab-sebab ataupun menolak orang-orang Islam agar pergi berjuang, pergi berjihad. Dan cara Allah SWT menggalakkannya adalah menerangkan sebab orang-orang Islam perlu berjihad. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Peranglah mereka, jangan ragu-ragu, jangan was-was, sebab mereka telah memerangi kamu. Sebab mereka telah memerangi kamu. Jadi bila kita tahu bahawa seperti seseorang yang apa tu, macam kehilangan barang, jadi kita kata kepada dia, janganlah nangis, duduk kat sini, pergi kerja dia, kita curi kau punya barang, pergi kerja. Ataupun kita cakap kepada anak dia, kata, ini ibu tak pernah balik di rumpak dan sebagainya, itu rumpaknya dekat situ. Jangan nangis-nangis, jangan sedih-sedih, jangan apa-apa, pergi terus kerja. Jadi itu adalah dalam konteks apa? Al-Irna, memberi galakan, memberi semangat. Jadi disebutkan sebab-sebab, iaitu mereka telah memerangi itu. Bukan berarti khusus, bukan berarti khusus dalam dalam suasana ini sahaja. Sebab kita dapati dalam ayat-ayat lain, khususnya dalam surah At-Taubah, dan yang merupakan surah yang yang turun pada akhir-akhir Islam, dia turun pada selepas pembukaan kota Mekah ataupun sebelum pembukaan kota Mekah ataupun hampir selepas pembukaan kota Mekah, maka Nabi SAW telah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib untuk menemaninya untuk menyampaikan firman Allah SWT awal-awal ayat dalam surah Al-Bara'ah, yang ini berlepas tangan bara'atun minallahi wa rasulihi illan nasi bara'atun minallahi wa rasulihi illan ladhina ahadtum minal musyrikin fasifu fil ardi arba'ata ashhuri mu'alamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Ini adalah satu perlepasan tangan daripada Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang kamu pernah buat janji dari kalangan orang-orang musyrikin. Kenapa janji antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin? Iaitu mereka ada perjanjian damai di antara mereka berdua, ini orang Islam dan orang-orang musyrikin, dan mereka berhak untuk datang ke mana? Ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi ayat ini turun mengatakan lepasan dah, berlepas tangan dah daripada Allah SWT dan Rasulnya dan juga terhadap orang-orang musyrikin. Lepas ini tak ada lagi perjanjian damai. Maka jalanlah kamu di atas muka bumi ini selama 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Jadi perjanjian damai itu kalau masih ada tempohnya setahun lagi, dia tak boleh sampai setahun. Sekarang dia punya apa? Expiry date dah apa ni? Dah dia cepatkan. Iaitu selama 4 bulan saja selepas ayat ini dibacakan kepada kamu. Arba'ata ashhur, dan ketahuilah bahawa kamu tidak akan sekali-kali dapat mengalahkan, melemahkan Allah, dan Allah akan menghina orang-orang kafir. Baik. Jadi itu antara sebab ni kata ulama, sebab orang-orang musyrikin bila masuk Mekah buat haji, mereka akan buat haji cara mereka, cara jahiliyah. Mereka akan tawaf dengan tak pakai pakaian, dan mereka akan tepuk-tepuk tangan dan sebagainya. Mereka akan lakukan perkara jahiliyah. Dan sekarang tempat ini adalah tempat apa? Tempat Islam, Mekah tadi dan bukan negeri Islam. Bukan bahawa ini telah turun selepas bukan kota Mekah. Jadi akhir-akhir turun dalam Islam. Kenapa Allah SWT terangkan apa yang dilakukan terhadap orang-orang musyrikin ini? Fa'idhan sadakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila selesai bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana juga kamu kamu dapati mereka. Tangkaplah mereka dan kejarlah mereka kullu maqsad, daripada tempat-tempat intipan dan sebagainya. Mana kamu dapat, kamu serang mereka. Itu sekali ayat ini, ayat yang buka akhir memansuhkan ayat-ayat tadi bahawa bila terang itu sebabnya adalah mereka serang. Jadi berbeza. Jadi tidak mungkin kita ambil satu ayat dalam atau dua ayat dalam kita tinggal ayat-ayat lain. Tentu sekali itu bukan tafsiran yang benar. Itu tentu sekali adalah penyelewengan terhadap Al-Quran dan kita khawatir akan berlaku bagi orang-orang yang mungkin tahu. Kalau dia tak tahu, dia takut. Tak tahu pun bukan tak mengaku, dia kurang sikit lah. Yang ini rusuhnya berbandingkan orang yang tahu tapi menyelewengkan. Tak takut jadi ahli kitab apa syukminu nabi ba'dul kitab diwatak suruh nabi ba'd. Tentang kamu beriman kepada sebahagian kitab ke apa lagi kamu? Kamu kufur terhadap kitab, sebahagian kitab yang lain. Fama jaza'u dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Dan tidak ada balasan bagi kamu melainkan kehinaan di atas dalam kehidupan dunia ini. Pun pada hari kiamat akan dicampakkan ke dalam, kembalikan ke dalam asyadil azab, azab yang amat pedih. Baik, itu sikit tentang masalah jihad ini. Jadi ayat yang kita akan bacakan ini adalah berkenaan dengan haji, iaitu ayat 197 dan 198. 169. Saya baca sekali lagi, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumah. Al-Hajju Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi, diketahui. Jadi ini kalau kita fikirkan, tidak tepat atau tidak kena dalam bahasa. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Sedangkan kita tahu haji ini satu perbuatan. Haji itu apa maknanya? Perbuatan haji. Tawafnya, sahinya, tajamrahnya, wukuf dan sebagainya. Perbuatan mana boleh jadi bulan? Perbuatan haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Jadi tentu itu ada yang mahfuz, ada yang di tidak disebutkan di situ. Maka kalau dalam kitab dikatakan musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Boleh juga lah maksud dekat sini, Al-Hajju Dhu Ashhurin Ma'lumat. Haji itu mempunyai waktu-waktu atau bulan-bulan yang diketahui. Dan Ashhur adalah plural untuk kalimat syahrun, iaitu bulan-bulan. Dan Ashhur maknanya kalau dah plural dalam bahasa Arab mesti paling kurang tiga. Mesti tiga. Kalau dulu dia tak akan sebut Ashhur, dia akan sebut syahrani. Al-Hajju syahrani maklumani. Tapi disebut Ashhur menggunakan lebih dari dua. Jadi minimum tiga. Dan kalau kita lihat bulan haji, semua orang tahu, iaitu bermula daripada selepas bulan Ramadan, iaitu bulan Syawal. Kemudian bulan selepasnya, iaitu bulan Zulqa'dah. Bulan selepasnya, bulan Zulhijjah. Jadi tiga bulan. Tapi sebagian ulama mengatakan ia hanya dua bulan, sepuluh hari. Dua bulan itu betul lah. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Ada pun bulan Zulhijjah bukan keseluruhannya bulan haji, tetapi 10 hari pertama. Sebab 10 hari yang ke-10 itu adalah hari yang hari Aidul Adha. Hari kebanyakan manasik haji dilakukan. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang. Dan kita lihat di surat kaki 319, nota kaki 566. Sekiranya dia memulai berihram, tidak, di atas tu, muka surat 316 di atas tu, Ashhurul Ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumi iaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari Zulhijjah, yang dimulakan dengan adanya ibadat haji. Kata mereka sebabnya utang kaki, sekiranya dia mulai berihram pada malam ke-10 Zulhijjah, iaitu malam hari raya Aidul Adha, dan telah sampai ke Arafah dan berwukuf di sana sebelum terbitnya matahari, maka haji sah. Kalau selepas itu tak sah. Jadi menyatakan bahawa haji, bulan haji ini sampai 10 malam Zulhijjah, 2 bulan 10 hari. Dan kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, pendapat ini lemah. Sebab kalau kita katakan haji itu adalah fi'il af'al hajj, perbuatan-perbuatan haji, lepas malam yang ke-10, hari yang ke-10 masih ada ibadat haji lagi, masih ada tawaf, masih ada sa'i. 11 hari bulan ada lontar jamrah, 12 masih ada lagi, 13. Jadi kalau nak katakan 2 bulan 13 hari, tapi tak ada orang kata 2 bulan 13 hari. Dan kemudian kalau 2 bulan beberapa hari, ini tidak diketahui dalam bahasa Arab. Kalau mereka kata Ashhur, yang ini bulan-bulan, mereka tak akan kata dua dan sebahagian. Two and a half, mereka tak akan bagian plural. Mereka akan sebutkan two and a half. Jadi bila plural, mesti tiga and a half. Three and a half boleh, tapi tak. Okay. Jadi oleh kerana itu kata mereka, bulan haji sebenarnya adalah tiga bulan sekali. Sampai akhir Zulhijjah. Baik. Tapi selepas Zulhijjah masuk Muharram, dah tak boleh lagi apa yang tertinggal dalam ibadat haji itu tak boleh juga dalam bulan Muharram, sebab itu bukan bulan haji. Dan bulan-bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal bukan bulan haram. Bulan haram adalah Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ibu daripada darah bulan bulan haram. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman taraba fihi al-hajj." Barang siapa yang telah menetapkan niatnya sebagaimana dalam kitab, faradha asalnya telah mewajibkan, memfardukan. Jadi maknanya dia telah memfardukan atas dirinya sendiri untuk buat haji. Fihinna al-hajja, fihinna maknanya di dalam bulan-bulan ini. Kalau dia tak niat nak buat haji dalam bulan-bulan ini, ini dia tak boleh buat. Fala rafadha wala fusufa wala jidal. Dia tak boleh rafad, dia tak boleh buat fasik, dia tak boleh buat jidal. Maka kerana itu kata ulama, syarat buat haji ini mestilah berlaku niatnya dalam bulan haji. Paling cepat dia boleh buat bila? Satu Syawal. Jadi kalau dia datang sebelum satu Syawal dengan niat haji, jadilah hajinya. Di sini tak dapat khilaf di kalangan ulama. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, makruh untuk surat 319 nota kaki 567. Makruh hukumnya seorang muslim berihram dengan niat haji di luar bulan-bulan haji, yakni sebelum Syawal. Dan sekiranya dia berihram juga, maka itu sah bagi makruh. Dan kalau sah, maknanya dia mesti teruskan. Dan lebih afdal baginya adalah untuk bertahallul dengan umrah. Jangan teruskan buat haji tapi tahallul dengan umrah. Dan jika dia masih ifrat, maka hal itu dimakruhkan. Maka kalau dia ifrat nak terus buat haji, makruh. Tapi ibadatnya tetap sah. Ini merupakan mazhab paling utama dalam masalah ini. Tidak juga lah, ada juga khilaf di kalangan ulama. Ini menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Ada pun Syekh Husain Rahman Ta'ala, dia membawa satu lagi pendapat, iaitu pendapat mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan, mengikut ayat ini, tidak sah menetapkan haji selain daripada dalam bulan haji. Maknanya kalau dia nak lihat haji bulan Ramadan, haji ini tidak sah. Jadi tak umrah, maka ada khilaf di kalangan mereka. Ada kata tahallul dari umrah, ada kata umrah pun tak ada, haji pun tak ada. Pasal niatnya bukan pada waktu. Macam orang nak solat zuhur lah. Nak solat zuhur tapi belum masuk waktu. 5 minit sebelum zuhur. Niat Allah Akbar, solat masuk. Teruskan. Jadi solat zawal lah. Zawal pakai zuhur. Ataupun asar. Asar lagi senang lagi. Sebelum asar masih zuhur lagi, dia dah niat solat asar. Zuhur pun dia dah solat dah. Adakah ini solat asar? Jadi tak mungkin jadi. Adakah dia solat zuhur pun tak jadi juga. Macam niat dia tak betul. Inna man a'malu bi niyyah. Jadi sepatutnya sama lah dengan masalah haji. Dan ini dalil bahawa dengan kita niat haji saja, maka kita telah masuk dalam ihram. Kita telah masuk dalam ihram. Jadi ihram ini bukan mesti pakai kain ihram, pakai tolak, tanggalkan kain baju kita semuanya. Baik, bukan mesti nak mandi, nak solat ihram. Dengan kita niat saja, maka kita telah apa ni? Telah masuk dalam ibadat haji. Kalau dia dalam bulan haji. Ya. Jadi oleh kerana itu, kalaulah dia belum sempat pakai apa, pakai kain ihram dan sebagainya, maka semuanya itu kira sebagai perkara dilarang dalam ihram. Dan dia akan kena dam mengikut apa ni? Mengikut apa ni setiap yang dilakukan. Faman taraba fihinna al-hajj. Sebab Allah SWT kata dia niat saja, dia wajibkan dirinya untuk buat haji dalam bulan-bulan haji, terus dia dah tak boleh rafad. Kemudian ditafsirkan rafad itu seperti dengan jima ataupun mukaddimah-mukaddimah, cumbur rayu dan sebagainya, dah tak boleh lagi. Walaupun belum apa pun, belum sampai pun kat Mekah, masih dalam tempat terbang. Walaupun sumpah, maka tidak ada rafad dan tidak ada kefasikan. Dan kefasikan daripada surat bahasa Al-Khuruj, maknanya keluar daripada ketaatan. Jadi apa juga maksiat dikira sebagai kefasikan. Daripada yang sekecil-kecil dengan dosa kecil sampai pada dosa besar-besarnya, sampai kepada syirik dan kekufuran, semuanya termasuk dalam fusuk. Tapi dalam konteks haji, banyak ulama mengaitkannya dengan tertara yang dilarang dalam ihram, seperti memotong rambut, memakai kain yang menjahit bagi lelaki untuk muka, pakai kasut dan sebagainya. Itu semua adalah keluar daripada ketaatan. Wala jidala, dan tidak ada jidal, tidak ada pertengkaran dan perselisihan dengan mulut. Itu haji, dalam haji, dalam haji, dalam perbuatan haji. Jadi Allah SWT secara khususnya menafikan tiga perkara ini daripada perbuatan haji. Tidak ada tiga perkara ini, tidak ada rafah, tidak ada fusuk, tidak ada jidal dalam perbuatan haji. Dan kita tahu tak mungkin akan wujudnya perbuatan melainkan ada pembuatnya, pelaku. Jadi bila Allah kata tidak ada ni, tidak ada, tidak ada, maknanya orang yang berhaji tak boleh buat. Dan ini kadang-kadang lebih kuat larangan dia daripada jangan kamu fusuk, jangan kamu rafah, jangan kamu jidal. Jadi kata tidak ada, tidak ada, tidak ada, ini kata apa ni? Seolah-olah tidak ada tu maknanya nafi terus, tidak boleh. Jadi satu kata ini perkara yang amat dilarang dalam dalam haji. Dan juga perkara ini semuanya adalah perkara yang kemungkinan besar orang yang sedang berhaji melakukannya. Sebab zaman haji ni banyak panjang dan campur orang dan sebagainya, dan banyak pantang larangannya. Tak boleh itu, tak boleh ini. Jadi Allah SWT sengaja letakkan pantang larang haji ini dengan kita berihram untuk menguji kita taat pada Allah SWT ataupun tidak, suruh sabar. Jadi ini adalah tiga perkara utama yang dilarang. Adapun jidal, jidal ini bagaimana di dalam kitab al-jidal, pertengkaran dan perselisihan dengan mulut. Saya ada punya buku surat 320, 500 nota kaki, 570. Kata al-jidal berasal dari al-jadl. Al-jadl itu apa? Iaitu benang ikat dari tali dan semacamnya. Jadi orang yang bertengkar ingin melilitkan pendapat orang yang berdebat. Maksudnya memalingkan dan membalikannya kepada pemilik. Jadi dia tak boleh keluarkan hujah. Dia ikat orang dia hujah, jadi yang keluar dia punya hujah sendiri. Dia dah menang lah maknanya. Orang keluar hujah macam yang hebat pun dia tarik, dia ikat, dia kunci, dia pun hujah keluar. Itulah jidal. Jadi nampak cantiknya apa ni bahasa Arab ni, sesuai betul dengan apa ni makna al-jidal. Walau bagaimana pun dalam haji ini, jidal ini luas. Yang ini perkara yang boleh dijidal kan banyak. Bermula daripada orang berkata apa makna haji. Jadi haji maknanya ziarah, haji maknanya itu, haji maknanya haji itu orang pakai itu kalau tidak ada bergaduh lah. Baru sikit je pasal. Itu jidal tu. Kemudian boleh sambung memakai dia kepada apa? Kepada sebagian datang untuk makan haji. Ini wajib ke tak wajib? Ini wajib, ini lah. Dia bergaduh, dia bergaduh, dia bergaduh, dia buat hujan, dia buat hujan. Bukan untuk cari apa ilmu ataupun untuk beramal dengan dengan yang benar, tetapi nak menang. Itu jidal. Macam tipu pun selalu berlaku juga tu orang tak belajar banyak. Dan juga dalam perkara jual beli dan sebagainya, ketengkar dulu dalam buat haji tu nak beli apa, tak harap dah nak beli sipar ke apa, ni mana beli sipar ni, mana mana ada ni, dan sebagainya. Ketengkar atau bila nak beli minum merebut, bila nak beli atau nak minum air merebut, air zam-zam dan sebagainya. Termasuk juga bila nak tawaf merebut apa, nak cium wajah aswad. Jadi ini semua adalah apa ni, jidal. Ini semua dilarang. ni semua menguralkan apa? Menguralkan haji. Kalau nak dapat haji makruh, kena hindari dan perkara ini. Nampak senang, bukan nak sampai sana. Ini semua adalah perkara yang agak susah. Kita dah lihat kalau ni isteri walaupun pergi baik apa semuanya, orang menghantar ke airport semuanya, bila sampai sana habis tak tahu. Angkatlah dek, kau pergi angkatlah sendiri. Okey, cepat sikit pun bas nak jalan. Dah pergi satu hari, dua hari, tiga hari, semua terus habis. Cerai kat situ juga. Macam mana? Bila tu tak ada pun marah lah. Dah kecoh. Kita dah pernah tengok laku. Nak kena sabar. Kadang-kadang orang tu tak boleh jalan pakai wheelchair, kita tolong. Dia pula bising. Eh, jatuh lah pelan-pelan lah. Itulah, inilah, apalah macam-macam. Alah, ini semua banyak, kena sabar. Kita tak boleh cakap lah apa-apa ni. Uji ujian yang apa ni, yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang dah buat haji. Jadi, peluang nak jidat tu memang banyak. Peluang nak jidat tu memang banyak. Jadi kalau kita pandai, kita tahu ayat Tuhan ni dilarang kita jidat. Supaya apa? Supaya kita khusyuk buat kita punya haji. Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada ayat tadi, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Dan apa yang kamu lakukan daripada khair, baikkan, maka ia diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi meninggalkan tiga perkara ini adalah termasuk kebaikan, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam ibadat haji ataupun perkara yang memang ada secara umumnya. Maka semuanya kata Allah SWT diketahui oleh Allah, ya'lamullah. Khair nakira, ini dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk umum. Jadi sama ada yang besar ataupun kecil, orang tak tahu tak apa, Allah SWT kata tahu. Inilah yang akan mendorong kita istiqamah, tinggalkan jidal, tinggalkan fusuk dan sebagainya, dan terus konsisten dalam ibadat. Lebih-lebih lagi dalam ibadat haji, sebab wama taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa yang kamu lakukan daripada kebaikan diketahui oleh Allah. Sikit pun, walaupun dia sedikit. Eh, nampak selipa orang tu satu kat sini, satu kat sana, kita kumpulkan balik untuk buat baik betul. Kita nampak bijik pun dia selipa, kita angkat bagus betul. Kita tolong orang dan sebagainya. Jangan sampai kena tipu lah. Jangan sampai kena tipu sudah. Ada banyak apa kat sana sekarang? Sindiket, hilang tiket lah apa semuanya. Pasal awak pun nak tolong, awak tolong kat situ. Jadi awak tengok lagi sekali, pintu membual orang lain pula. Besok ada dia lagi. Tadi kan kita dah tolong masa lagi tak dapat cukup. Saya kasih dah banyak lah tadi. Ada lagi baik, baru ada pergi dekat tempat hotel. Ini adalah orang yang nak pun minta pertolongan. Orang pun dah kasih kecil-kecil, dia pergi tak sana pula. Semua maknanya itu memang apa ni? Penipu. Tapi tak apalah, kalau niat baik, وَمَا تَعْلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُ اللَّهُ, diketahui oleh Allah. وَتَزَوَّدُ, dan berbekal-bekal. وَتَزَوَّدُ, berbekal. Inna khaira zadi taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah at-taqwa. Jadi di sini terdapat banyak ataupun makna yang amat mendalam. Allah SWT pula perintahkan orang yang nak buat haji itu berbekal, dan asal bekal selepas ke sedang ke sebelum buat haji. Ini kemungkinan terbekal maknanya sebelum buat haji. Dan bekal untuk buat haji ni, sebelum buat haji ni banyak. Pertama sekali untuk dia apa ni? Untuk dirinya sendiri bila dalam melakukan haji, daripada kenderaan, daripada penginapan, makan, minum dan sebagainya, dan juga daripada sudut pakaian anak dan seterusnya. Banyak, tak kena siap bawa satu bag, tak cukup 23 bag bawa. Sebelum tu tentang pasportnya, visanya dan sebagainya, ya kan? Dan jangan lupa, berkat itu juga wajib. Jika dia mempunyai orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, hendaklah dia memberikan nafkah. dalam masa dia pergi buat haji, kalau pergi 40 hari, nak pasang tu mesti cukup 40 hari. Tak berkurang satu hari pun nanti apa? Orang kat rumah dia tak makan atau meminta-minta. Jadi bekalan dia mesti cukup sampai kat situ dia. Tapi kata Allah SWT, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Jangan lupa dalam kita bekal tu semua ini semuanya, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Macam mana nak bekal ketakwaan? Ketakwaan tu nak beli kat mana? Ke Arab Street tadi tu kan? Macam-macam, tak boleh tinggal. Sendang dia, dompet dia, apa semuanya kan? Semua tutup. Haji dia tak boleh lagi lah. Jadi ketakwaan ni adalah satu makna di mana kita jadikan antara diri kita dengan azab Allah SWT satu benteng. Jadi ini satu perkara yang ada pada diri kita sebagai orang yang beriman, dia mesti harus bertakwa. Saya maksud dekat sini adalah hendaklah dikuatkan ketakwaan dengan melakukan apa yang diperintahkan, dengan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kalau scroll menerus sebelum dia pergi, dia dapat macam itu, insyaAllah bila sampai nanti senang dia teruskan. Tapi sebelum itu dah buat konsert apa-apa semuanya, main bola apa semuanya, dah gitu gini, dah buat parti, lepas tu pergi haji, macam mana nak takwa? Tak berdekat, tak ada dekat. Kat sana nanti cuma ambil gambar sana, ambil gambar sini, video sana, video sini, supaya buat balik teruskan pada apa ni, pada orang belakang orang lain. Jadi taqwa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kamu kepada kepadaku wahai ulil albab. Albab plural untuk lub tu adalah otak, maknanya bertakwalah kamu kepada ku wahai orang-orang yang mempunyai otak, yang berakal. Ketakwaan di sini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat kata-kata ulama tentang sebab ayat berbekal ini diturunkan, kerana pada zaman dahulu terdapat sebagian orang atau selaksa daripada Yaman. Mereka berkata, kami keluar ke haji tak bekal, kita serahkan semuanya pada Allah SWT. Maksudnya tawakkallah Allah, tawakkallah sedia. Jadi kita sampai ke Mekah, habis dah, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada penginapan. Nanti mereka meminta-minta sedekah di tanah suci haram, di masjid. Maka turunlah ayat ini mengherdikkan perbuatan mereka, bertebalah, jangan tak berbuka. Jadi ini menolak pahaman sebagian orang tentang tawakal. Jadi berbekal tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah berbekal, lepas tu hilang tutul ini ke dan sebagainya, sampai apa ni hotel tak boleh pakai dan seterusnya, itu baru kita tawakal kepada Allah SWT. Tapi kita dah ada usaha sebelum itu. Jadi dalam apa juga perbuatan, kita mesti berbekal. Dalam safar kita berbekal. Tak seperti sebagian orang main pergi saja, lepas tu dia kata nanti Allah akan jaga keluarga aku, buka 40 hari ni kerana Allah, mesti Allah jaga. Itu kalau hari aku sendiri, aku pun nanti Allah jaga. Tapi sebenarnya bila sampai, dia minta sana, minta sini. Dan nasib dia baik adalah orang kampung kasih dia makan, masakkan. Lepas tu nanti dia pergi kat tempat orang, semua lihat pun kampung ni bagus. Orang apa ni, menyokong dakwah. Ini saya pernah nampak sendiri, tak jauh, tak jauh semua dia. Jadi dengan mereka selalu datang ni, mereka akan ambil kat kampung tu sebab kampung tu akan kasi dia makan. Dan mereka tak bawa apa-apa lagi. Teruk pun dah tak bawa lagi. Dulu buat perut sebab tak sayang. Tapi kat situ orang dah masak kan untuk dia. Dan mereka berbangga dengan perkara tersebut. Patutnya mati. Dan itu minta-minta makan kan. Minta-minta sedekah. Walaupun tidak secara zahir. Mereka orang pun faham. Dia orang tak putus, nak penat kerja, penat-penat apa semuanya. Pasal ada tetamu datang, kasihlah makan. Jadi kata Allah SWT berbekallah dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, wahai orang-orang berakal. Dan berakal itu bukan maknanya ada akal yang cukup, kerana akal itu ada dua. Satu akal aku idrak, yang ini boleh kenal, boleh menggarap, yang boleh tahu matematik dan sebagainya, itu berakal lah. Yang ini tidak gila. Kemudian ini yang dimaksudkan berakal kat sini adalah berakal rizq, akal petunjuk. Banyak dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan orang-orang kafir, mereka la ya'qiluna biha, mereka ada hati tapi mereka tak berakal dengannya, yang ini tak berfikir dengannya. Mereka seperti binatang. Apa bezanya orang yang ada akal seperti itu dengan binatang? Bila nampak petunjuk tak mungkin. Kemudian firman Allah SWT, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa bagi kamu mencari laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa bagi kamu mencari kurnia kelebihan, yang rezeki daripada Tuhan kamu. Jadi berkaitan ayat ini dengan haji. Maka kata ulama, terdapat sahabat-sahabat bila nak buat haji, mereka rasa berat nak berniaga, nak bawa barang-barang perniagaan mereka dan jual beli dalam haji, kerana pada mereka haji itu ibadah. Jual beli ini masalah dunia. Mana kita boleh campur adukan haji ibadat ini dengan muamalat ini, dengan tak boleh lah, dosa dengan itu. Dan pertumbuhan Allah SWT ini menafikan waham sangkaan mereka. Tidak ada dosa sebenarnya kamu mencari kebenaran daripada Allah SWT dan pada jual beli. Walaupun sebenarnya kamu cari daripada orang ramai, cari untung daripada orang ramai dengan jual beli tersebut, tapi Allah kata ini sebenarnya daripada Tuhan kamu juga. Yang beri rezekinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama, mestilah bila buat haji itu niat utamanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jual beli itu adalah sampingan, bukan asas dia nak buat untung. Lepas tu dalam waktu yang sama, haji lah sekali. Dalam kepala dengan muka lu buat haji sekali, kena itu lah sebalik. Jadi itu juga orang buat badan haji, seharusnya niat utamanya bukan nak dapat upah badan haji, tetapi adalah untuk laksanakan ibadah. Sebab ini adalah perkara yang amat dicintai Allah SWT. Bersama-sama dengan orang-orang buat haji, dapat berdoa dengan orang-orang yang berdoa. Dan seperti itu di tempat-tempat yang mustajab doanya, pada waktu akan mustajab doanya, itu niatnya yang utama. Tapi tak ada duit, mungkinlah buatkan haji untuk orang lain. Kata ulama kata, kalau macam ini insyaAllah tidak mengerti, jangan sebanding. Sebab pasal ini masalah ibadah. Jadi menurutkan bahawa haji ini bukan ibadat badan semata-mata, bukan ibadat badaniah semata-mata, seperti puasa, seperti salat yang kita lakukan dengan badan, rukuk, sujud, ataupun lapar dan berdahar. Kaki haji ini adalah kombinasi daripada ibadat badaniah dan maliyah, ibadat harta. Kerana terdapat di situ mengeluarkan harta benda dalam perjalanan makan minum dan sebagainya, perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun untuk diri kita sendiri, kita sedekah kan untuk diri kita sendiri. Adapun sedekah kita sedekah kepada orang lain, zakat kita kepada orang lain, tak memberi pada diri kita. Haji kita berikan pada diri kita, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan harta dan juga dengan badan. Sebab itu rukunnya agak berbeza berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Sebab itu diterima niabah, yakni gantian ataupun perwakilan dalam ibadat haji dan umrah, yang tak boleh kita lakukan dalam ibadat badan semata seperti solat. Solat dia tak mahu solat, kalau dia tak berwakil dengan solat dia. Hari Jumat mana nak pergi? Kau bilang kau tu. Atau membaca Quran. Kau baca Quran tu ya? Tak banyak lah, satu dulu ya. Upah lagi, upah lagi. Boleh tak boleh? Untuk doa kan? Ataupun untuk doa untuk Kalau semua boleh, saya tak ada taubat kalau tak boleh. Aku tak, tak malang nak taubat. Tak ada orang kata boleh. Tak boleh. Tetapi ibadat zakat, zakat, solat, haji ni, sambil taubat ini, boleh. Sebab dia ada makna lain. Ini makna apa ni? Ibadat dengan, ibadat dengan tak boleh. Kemudian firman Allah SWT, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, apabila kamu bertolak daripada Arafat. أَفَضْتُمْ diterjemahkan di sini sebagai bertolak. Asal kalimat أَفَضَ adalah bila dia dah banyak, maka dia akan atau mengalir. Seperti air mengalir banyak, jadi nampak keluar semuanya. Dan itulah gambaran yang kita lihat. Kalau kita di atas dan waktu kita lepas jalan naik helikopter ke apa, orang nak berkumpul ke Arafat, nanti semua keluar kan. Bila matahari tak tenang dan orang nak tinggal ni, tak ada, semua akan keluar. Lepas orang ramai itu keluar, ke mana-mana pun keluar orang. Betul-betul macam air yang keluar. Kita tak berani lagi. Dan Arafat, dinamakan Arafat, kata ulama, sebab dia adalah di kawasan yang tinggi berbanding dengan tempat-tempat lain. Dan makna orang ataupun Araf adalah satu yang tinggi. Iaitu jambulnya ayam jantan itu dipanggil orang sedih sebab dia kat atas tinggi. Al-Araf juga ada tempat yang tinggi. Di kiri dia nampak nampak neraka, di kanan dia nampak syurga. Jadi tempat yang tinggi. Jadi itu antara sebab dinamakan Arafat. Itu adalah pilihan Syekh Uthaymin rahimahullah. Dan ada juga yang mengatakan disebabkan itulah tempat orang iktiraf, yakni orang tu dosa-dosa mereka dan mereka minta ampun kepada Allah SWT. Allah, aku dah buat gini, aku dah buat gitu dan sebagainya, memberikan maha pengampun, ampunkanlah kami Allah. Jadi dia kerana tempat berdoa, tempat mengaku dosa-dosa manusia, maka dinamakan tempat itu sebagai Arafat. Ada kata bila Adam dan Hawa dan apa? Iblis juga bila dicampakkan daripada syurga ke bumi, maka akhirnya mereka bertemu di kawasan Arafat. Jadi sebab Arafat itu maknanya tenang-tenang. Kadang-kadang mengatakan Arafat itu juga umumnya orang ramai, mereka berkumpul pada waktu siang, mungkin nampak satu dengan yang lain, jadi mereka boleh kenal, mengenal antara satu dengan lain. Ada pun di Muzdalifah untuk dia, tapi waktu malam dah tak kenal dalam tidur pun. Tapi dia Arafat waktu siang. Tapi yang kuat dalam hal ini adalah satu adalah tempat mengenal ataupun mengikrarkan dosa-dosa, meminta ampun kepada Allah SWT. Dan juga dia adalah tempat yang tinggi berbandingkan dengan tempat lain di kawasan itu. Dan Arafat atau terletak di dalam kawasan tanah halal, yang ini luar tanah haram di dalam daripada Masjidil Haram itu. Nanti keluar itu masih haram lagi, masih tanah haram lagi, sampai ke satu kawasan itu, itu dikira tanah halal. Dan Arafat ini termasuk di kawasan tanah halal. Dan hikmah Allah SWT mensyariatkan kita melakukan manasik haji kita di Arafat, bukan di Arafat, sebabnya adalah untuk kita gabungkan dalam ibadat haji dua tempat, iaitu tanah haram dan tanah halal. Orang yang berumrah, Aisyah radhiyallahu anha, yang nak buat umrah, Nabi SAW perintahkan dia pergi ke tanah ini. Dan itu tanah halal ni kuat, baru masuk balik ke umrah. Jadi ini adalah antara hikmah disuruh kita berhubung di tanah Arafah. Jadi apabila kamu bertolak daripada Arafah, jadi sempat berkumpul di situ. Dan bila kita bertolak daripada Arafah, serta waktu terbenam, matahari terbenam, iaitu waktu maghrib. Dan apa kita buat di Arafat? Kita berkumpul di situ. Kemudian kita lihat apa yang Nabi SAW lakukan, kita lakukan. Nabi SAW akan solat dulu, solat zuhur dan solat asar jamak takdim. Dan itu terlibat waktu zuhur dengan satu azan dan dua paman. Nabi SAW akan khutbah. Kemudian Nabi SAW maka berdoa kepada Allah SWT sampailah naiknya ataupun terbenamnya matahari. Jadi itu adalah waktu untuk berdoa dan itulah hari yang Allah SWT turun ke langit dunia dan berkembang dengan para malaikatnya. Lihat kata Allah SWT kepada para malaikatnya, hamba-hamba turun datang angkaran berdebu dan penyelam tusuk nasai mengatakan tangan mereka, ketahuilah bahwa aku telah mengampunkan mereka. Lebih banyak maksudnya orang-orang yang diampunkan dosa mereka pada hari tersebut, yaitu hari hari Arafah. Dan itulah hari yang turunnya ayat Al-Quran Al-Karim Rasulullah Ma'idah Al-Yawma Asmatu Lakum Dinakum Wa Asmatu Alaikum Ni'mati Wa Raditu Lakumul Islam Adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan untuk kamu nikmat kamu, dan aku telah redha agama Islam ini sebagai agama kamu. Ulama mengatakan hari itu adalah hari Arafah, yaitu 9 Jadi apabila kamu bertolak daripada Arafah dan kita bertolak daripada Arafah waktu maghrib itu, untuk kita pergi ke mana? Kita pergi 10 km ke sana, iaitu ke Muzdalifah, kawasan Muzdalifah. Dan Muzdalifah dah masuk balik kawasan tanah tanah haram. Fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Maka ingatlah Allah di Mash'aril Haram, iaitu di Muzdalifah. Ingat Allah SWT, zikir ni bukan hanya dengan lidah walaupun tu asal, tapi dia juga ingat dengan hati. Kalau kita ingat dengan lidah, tak ingat dengan hati, itu pun bukan betul-betul ingat. Dan juga kita ingat dengan amal perbuatan. Dan bagaimana kita lakukan di Mash'aril Haram? Tentu dengan kita melaksanakan manasik, mengikut manasik Nabi SAW. Kurang salam sampai dia, dia baru makan dua waktu semuanya, terusnya solat maghrib dan isya. Dan biasanya bila sampai dah lepas waktu maghrib, Nabi SAW tak solat maghrib dalam perjalanan, walaupun dia tahu maghrib itu apa yang akan terlepas kalau sampai terus Muzdalifah. Dan kata serai dengan kaki, mesti tak boleh sampai waktu maghrib. Paling cepat dia satu jam gitulah, ataupun setengah jam gitu lepas maghrib. Perjalanan yang dekat 2 jam 10 meter lah. Saya pernah jalan 10 meter, tak pernah penat tadi doa apa semua. Jadi tadi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan, dan bila sampai apa ni orang kata, ya Rasulullah, maghrib tak? Maghrib kat sana nanti, kat sana. Nanti kata ulama, tak boleh solat maghrib pada waktu maghrib di Arafah ataupun dalam perjalanan. Setelah Nabi SAW kata maghrib tu di situ, di situ, maknanya maghrib tu mesti di sana, wajib di sana. Dan sebab petunjuk dan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dalam antara tempat-tempat yang ada apa ni, kita dah tak boleh pakai, kita punya tiket lagi. Kita dah terpaksa pakai apa? Sunnah. Sebenarnya ini semua adalah tarbiyah, latihan, praktikal kepada umat Islam seluruhnya. Kamu mesti ikut Rasulullah SAW. Dan tak boleh lain cara, kamu belajar macam mana Nabi SAW buat, apa dia buat, dan kamu ikut saya. Apa yang ada berlaku pada hari-hari haji ini dah tak sama dengan apa yang akan selalu buat pada hari-hari biasa. Dan Nabi SAW kalau ajak di tengah jalan dia, Nabi SAW tak urut, dan sampai dia terus Nabi SAW solat maghrib dan isya jamak, jamak takhir, jamak takhir. Dan solat isyaknya itu dipasarkan dua rakaat. Dan selepas itu tidak diingat ataupun dihafal bahawa Nabi SAW ada solat-solat sunat selepas itu. Tak bahagia isyak pun tak ada, witir pun tak ada, tak diriwayatkan lah. Cuma kata ulama, mungkin Nabi SAW solat pada tengah malam lah. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW tidak pernah tinggalkan solat qabliya subuh dan solat witir dalam perjalanan itu. Jadi mungkin dalam terjadi Muzdalifah itu Nabi tetap solat witir. Jadi kalau ada orang nak solat witir, okey. Tetap tidak jalan solat-solat malam. Tapi kita dapat tanya juga orang nak solat malam, nak mengajak lagi. Walaupun orang semua tengah tidur, kita semua tengah solat, kita semua tengah berdoa. Betul ke bahawa tak pernah tadi? Baik, tak pernah tadi doa. Mana ada energi lagi? Kalaulah ada energi lagi, kita simpan energi untuk apa? Untuk besok. Sebab besok kita start ibadat dari bulan subuh. Pasulah subuh. Di Musdalifah, di masjid, sekaranglah masjid lah. Itu Masyaril Haram, satu tempat ada kawasan gunung atau bukit, batu. Dan selepas doa situ sampai Allah matahari naik. Lepas tu, artinya lagi. Terus jalan lagi sampai ke Mina balik. Untuk apa? Untuk lontar jarak Aqabah. Dan untuk sambil ikut sebelah korban, dan cuan sambil bukan satu itu itu. Bukan sambil itu. Bukan sambil itu. Ratus itu itu. Nak masaknya, nak bagi-bagi dan lagi. Gembira banyak. Lepas tu nak bawa. Nak lupin rambut, bukan lupin. Nak, nak cukur rambut. Lepas tu nak pergi tawaf. Nak pergi tawaf lagi. Kalau ada yang nak buat sa'i lagi, nak punya sa'i lagi. Banyak kerja sebab tu nak balik semula ke Mina. Kalau awak dah malam dah tiang mulia dah tu semuanya tu tidur lah kan? Tidur ada jalan. Jadi sebab tu ikut sunnah Nabi SAW kalau bagus dalam ini. Tadkurullah indal masyaril haram, jadi solat jamaah takhir, kemudian bila solat subuh berjamaah, doa, bagaimana yang berusaha doa, di masjid itu, di masyaril haram. Dan masyar adalah dalam wazan tempat maf'al, macam maf'am, tempat makan, ya. Dan syar itu maksudnya adalah tempat syiar, syiar Islam, masyar. Dan al-haram itu adalah tempat syiar dan dia adalah di kawasan tanah haram. Ada pun al-haram, masyar juga, tapi ada masyar halal. Sebab dia di dalam kawasan tanah halal, kita disebutkan di dalam. Kita rukuh dekat masyaril haram halal di Arafah, dan kita rukuh juga di masyaril haram. Dan apa rukuh mabit di Muzdalifah? Maka dia antara satu dan pada dua pendapat, sama ada dia rukuh ataupun dia wajib. Tapi dia bukan sunat. Mesti nak mabit di Muzdalifah. Dan mabit maknanya bermalam, bermalam sampai subuh puasa ini. Bukan bermalam berapa jam terus keluar. Itu bukan mabit. Mabit maknanya bahasa yang kita overnight. Overnight maknanya sampai night ke hari lah, sampai subuh. Kecuali orang-orang yang lemah, yang sakit dan sebagainya, itu kalau tak keluar awal daripada Muzdalifah, nanti mereka sampai Al-Qamah, nanti mereka tak boleh beri, mereka tak boleh muntah dengan orang ramai. Jadi mereka dibenarkan untuk keluar awal, itu lepas tengah malam. Jangan di dalam tadi. Okay, tapi sekarang ada orang pas saja, ya. Terus juga minum-minum makan-makan saja. Lepas jalan, itu begini lah. Oh, dah sampai bila? Malam dah sampai. Rugi sebab, rugi sebab. Sebab doa di Masjidil Haram dilakukan oleh Rasulullah SAW di depan khalayak ramai. Nabi SAW doa sampai naik matahari. Baik, wal qulub kama hadakum. Jika matamu di situ, dan ingatlah dia, kami Allah, sebagaimana yang dia telah berikan kamu petunjuk. Satu ulama seperti tak diberikan kamu petunjuk ke kat sini kerana dia telah memberikan kamu petunjuk. Dan sampai kat situ dan dah dapat hidayah, maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur terhadap nikmat Allah SWT, dan nikmat yang terbesar adalah iman dan Islam, petunjuk yang Allah berikan. Buat huruf kama hadar. Ada ulama mengatakan kama dekat sini seperti yang Allah telah tunjukkan kepada kamu. Jadi zikirlah kepada Allah SWT sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat ataupun tarang-tarang zikir-zikir yang baru. Zikirlah apa yang Allah SWT dan Rasulnya ajarkan. Kat situ ada apa ni? Allahu Akbar takbir adalah baik Allah malam baik. Dan dikira-kira lain yang Allah ambil soal majalah, jangan buat-buat yang baru. Baik. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan ada pun kamu sebelum ini termasuk orang-orang yang sesat. Jadi Allah SWT ingatkan kita sekarang kamu dah bertunduk, dah berada di kawasan tanah haram, sedang melakukan ibadat haji, dahulu kamu macam mana? Dahulu kamu kan orang-orang yang susah. Jadi ini menunjukkan bahawa boleh apa yang antara cara kita ingat nikmat Allah SWT sebab kita ni ingat sesuatu perkara yang kita tak dapat sebelum ini dan sekarang kita dapat, ataupun sesuatu yang kita dapat tapi kurang sekarang kita dapat penuh. Amin. Ini semua adalah nikmat belaka. Dan Allah SWT tak boleh kita katakan apa Allah SWT ungkit-ungkit ni, kita kasih juga lah. Tak boleh. Allah SWT lain. Dia tak nakut, dia Tuhan kita. Dia kalau nak ungkit-ungkit berapa lama, berbanyak pun boleh. Kata mereka nak carut balik pun boleh. Tak ada orang boleh kata dia ungkit-ungkit. Namun sebelum. Dan tujuan Allah SWT ungkit-ungkit ni, kita kalau ungkit, kita apa? Allah nak suruh kita ingat nikmat Allah SWT. Ingat dia. Dan dengan itu Allah akan tambahkan lagi dan sempurnakan lagi nikmat-nikmatnya kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi lamina dhalin. Termasuk orang-orang yang sesat. Dan kita orang Arab sebelum sebelumnya min qablihi. Ini kan daripada Allah. Dia sama ada balik kepada Quran ataupun balik kepada Buddha petunjuk atau balik kepada Rasulullah SAW. Sebelum kamu dapat Quran, kamu susah. Sebelum kamu dapat petunjuk, kamu susah. Sebelum Rasul datang kepada kamu, kamu susah. Sebenarnya semua ni boleh. Sebab semua ni ada kaitan. Kaitan Quran itu datang daripada Allah SWT melalui Rasul. Petunjuk itu boleh melalui Rasul. Dan Rasul bawa Quran dan bawa petunjuk. Jadi sebelum ni semua, bagaimana keadaan kamu oleh orang-orang kamu berada dalam keadaan sesat. Dan sesat ini ada dua macam. Satu dhal an jahlin dan satu lagi dhal an ilmin. Yang sesat memang kerana jahil. Kenapa sesat? Tak nampak lah. Mek tak bawa. Jalan pun tak tahu. Jadi jalan pusing di sana balik. Ada orang yang hidup, ini sesat apa? Sesat tak tahu, sesat juga. Dan orang-orang jahil ya, orang-orang Quraisy ada yang memang sesat sebab dia tak tahu. Dia tak dapat tunjuk, jadi sesat. Zaman itu memang orang baca dan tulis ni tak banyak. Dan keadaan environment sebenarnya itu semua tentang kesesatan dan syirik, kekufuran, maksiat, indas, menindas dan seterusnya, makan harta yang haram. Okey ya? Jadi bila awak tinggal di tempat macam itu, betul awak sesat dalam keadaan tak tahu itu. Tetapi ada lagi satu jenis kesesatan dal anil, sesat dalam keadaan dia tahu. Maknanya dia dah tahu bahawa ini adalah benar. Jalan dia dah nampak tapi dia tak nak pakai jalan ni. Ada tak orang yang itu? Ini memang sengaja nak sesat. Ditaruhkan papan saja, ini jalan boleh jalan this way. Yang ini dia kata apa? Danger. Dia masuk yang danger. Sebab dia danger man. Sampai memang tanah runtuh ke apa ke apa dan sebagainya, susah. Itu dalam apa? Dalam dunia. Tapi susah dalam agama lagi teruk. Dan nampak jalan yang benar adalah mentauhid dan Allah SWT. So apa saja lah yang kita yang kita bukan patung-patung, bukan wali-wali, tinggalkan kiri. Jadi hamba Allah SWT, jangan jadi hamba manusia. Ya kan? Dah terang. Dan ajaran Islam semua cantik. Bawa kepada kebaikan. Bawa kepada kasih sayang, persatuan, kepaduan dan sebagainya. Dan pecahlah dan seterusnya. Dan menghilangkan apa status-status yang kaya, yang memimpin, yang mempunyai nasab keturunan yang mulia, yang jadi ketua. Bukan tak, bukan macam tu. Ikut yang apa, yang ada ilmu dan yang ada duit, yang ada kekuasaan, yang ada kemampuan ke akhirnya. Jadi kenapa bila dah tahu masih tinggalkan lagi agama yang Tapi macam mana pun, kalau kamu dah ada kat sini, ingatlah nikmat Allah SWT. Sebab dulu kamu beri laminat bondi daripada orang-orang yang sesat. Umar api bungin kayu apa bernas. Kemudian bertolaklah kamu daripada mana orang ramai bertolak. Wastafirullah dan mintalah pengampunan kepada Allah. Di sini terdapat kemuskilan. Apa maksud bertolak? Bertolak dari mana pula? Tadi kan dah kata apabila kamu bertolak daripada Arafat, sekarang pula kemudian bertolak daripada mana orang ramai bertolak. Kalau kata Arafat, tadi Arafat pun Arafat dulu, tapi kamu pula. Baik, sekarang kita tahu nama. Untuk yang kedua ni, bertolak yang kedua dia bertolak daripada Muzdalifah. Sebab tadi dah Arafat, bila disebutkan tentang Masy'aril Haram, jadi bertolak yang kedua ni adalah bertolak daripada Muzdalifah. Walau bagaimanapun, dia juga boleh memaksudkan bertolak daripada Arafat. Min haitsu afara an-nas. Sebab adalah sebab muncul ayat ini di mana orang-orang Quraisy yang mendakwa mereka ni adalah orang-orang Al-Quds, iaitu orang-orang yang anak apa ni, kita katakan anak Mekah, penduduk tanah haram, dan mereka lah yang berkhidmat untuk orang-orang haji, bersihkan, menjaga Masjidil Haram. Bila masuk wukuf hari wukuf, mereka tak pergi di padang Arafat. Sebab kita kata itu tanah halal, kita ni orang tanah haram. Dari mana kita nak duduk kat tanah halal? Jadi mereka standby dekat mana? Standby dekat Muzdalifah. Mereka wukuf kat sana. Jadi pun kat Arafat tu tak macam orang sibuk dan aku ni banyak orang jen tek. Jadi tak ikut mereka mana? Dekat Muzdalifah. Nanti bila orang-orang dah dapat pergi ke Muzdalifah, dia dah pula jauh. Pergi mana? Pergi Mina. Baik. Jadi mereka-mereka ini tidak keluar bertolak daripada tempat-tempat orang lain tolak. Sebab mereka pun tak hubung dekat tempat orang lain. Dan kenapa mereka buat demikian? Sebab mereka anggap buat buku dekat tanah halal ini adalah untuk orang-orang luar, untuk orang biasa, foreigner punya. Untuk kita tak, kita tak payah. Jadi ini adalah bidang satu perkara yang diadakan dalam agama. Tahu-tahu saja mereka boleh dapat apa ni? Kumpul yang lain daripada orang lain tanpa petunjuk daripada Allah SWT. Jadi ini contoh tidak ada. Jadi Allah SWT tunjuk kebatan mereka. Kemudian bertolaklah kamu semua wahai orang-orang Islam, orang yang beriman, daripada mana orang ramai bertolak. Ini menunjukkan bahawa tempat mereka bertolak ini diketahui oleh semua orang daripada dulu lagi. Jadi mana si lagi ini memang diketahui daripada dulu lagi. Wastaghfirullah. Dan dia dah wajib mintalah ampun kepada Allah. Dan ini mengisyaratkan bahawa selepas kita selesai menaikkan mana si haji dan kita duduk jasan, setelah kita selesai buat ibadat-ibadat lain, solat dan sebagainya, maka kita disyariatkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita khawatir bahawa dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kekurangan yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada kekurangan. Dan Allah SWT terangkan kenapa mesti minta ampun kepada Allah bukan pada yang lain. Inna Allah Ar-Rahmanur Rahim. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ghafur maknanya banyak mengampunkan dan banyak banyak mengampunkan dan banyak pengampunan. Allah Zat yang banyak pengampunan dan dia melakukan banyak pengampunan. Ada dua berbeza kan? Satu, sifat pengampunan bagi Allah, maksud Allah tu banyak, boleh kasih banyak. Kalau kita nak bagi macam duit, banyak. Tapi orang banyak duit mesti boleh banyak suka, banyak kasih. Tak mestinya lah. Tak tahu yang banyak duit, dia yang paling sikit kasih. Tapi kita nak pula orang yang banyak duit dan kasih banyak. Allah SWT banyak mahfirah dan banyak memberikan pengampunan. Sebab banyak orang yang minta pengampunan daripada Allah SWT. Oleh kerana itu, kita minta kepada Allah SWT pengampunan. Innallaha ghafur rahim. Dan lagi maha pengasih ataupun penyayang. Dan yang maha penyayang tentu mudah nak mengampunkan dosa-dosa hamba. Itu kita disyariatkan juga bila kita selesai salat, kita beristighfar, astagfirullah, tiga kali. Jadi ini antara menunjuk antara adab seorang hamba apabila kita melakukan bukan ibadat, bukan seperti orang lain. Dan ambil saja puasa aktif. Boom. Macam sana, macam sini, lunjit sana, lunjit sini, lagu raya semua keluar. Baca ke dalam, fikir, takbir. Besok pagi ya, sekejap, buka takbir, solat raya, umpah apa semuanya, sebab lepas tu apa lagi, apa lagi, Aidilfitri apa tu. Pagi ke selamat, salam Aidilfitri ke apa. Dan mana-mana tu kat masjid pun buat, dekat community center pun buat, dekat hotel pun buat, mana-mana dengan konsert metal pun buat, semua buat raya tu kan. Uji bakat itu adalah adat kebiasaan orang orang takut wastafir Allah SWT. Kita beristighfar pada Allah SWT itu yang kita lakukan sampai kita balik rumah dari Mekah, dari Mekah itu sampai Singapura. Kita banyak ingat Allah SWT dikurullah dan banyak istighfar pada Allah SWT. Dapat banyak betul apa ni kaedah-kaedah makna yang terdapat dalam ayat haji ini. Walaupun berkaitan dengan haji, tapi itu bukan macam kita fikir macam mana nak buat haji. Dan tak sama Quran lain. Bagaimana Allah SWT kalam Allah, dia ada banyak makna-makna yang dimasukkan dalam apa ni dalam ayat. Walaupun dia tipis, tapi banyak betul makna-makna yang kalau orang tak dapatkan akan mendapatkan. Satu kaedah atau banyak kaedah untuk kita kalau sempat baca dan ada juga dalam asosiasi Muslim Malaysia adalah sebelum itu kita lihat itu 1122 yang dalam kita sudah cukup pelajaran yang dapat diambil dari ayat 197 dan 199. Itu 1122 yang pertama, haram melakukan jima, persetubuhan dengan isteri dan sungguh lalu keluar dari ketaatan kepada Allah, kusuf dan pertengkaran mulut ketika ihram. Pokoknya haram. Tapi kalau kita lakukan, apakah batal haji kita? Jawabnya apa? Batal tak? Tidak batal. Tapi kita mesti bayar tebusan untuk dosa-dosa kita dengan bayar fidyah ataupun dam. Kecuali satu saja, orang yang subuh dengan apa, dengan isteri yang belum tahallul memang rosak haji dia dan dia kena sembelih itu untuk, dan dia kena buat juga haji dia kena habiskan dan kena buat balik haji tersebut akan datang. Yang kedua, disunnahkan melakukan perbuatan baik bagi orang yang berhaji di tengah-tengah hajinya agar pahalanya menjadi besar dan hajinya menjadi baik. Wa ma ta'alu min khairin ya'lamu Allah, apa yang kamu lakukan daripada aku juga kebaikan maka dia diketahui oleh Allah. Yang ketiga, diperbolehkan berdagang dan bekerja bagi orang yang berhaji dengan maksud mencari rezeki asal tidak berhaji itu dengan tujuan berdagang atau bekerja. Dan keempat, wajib mabit menginap di Muzdalifah untuk dikeluar wajib pasal kecuali orang-orang yang ada uzur. Lalu menyepakati mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa mati bunuh sekalipun merupakan hukum, merupakan pendapat yang memang tidak perlu berjirau. Ada pun pendapat yang mengatakan bahwa itu wajib, maka dia sangat kuat berdasarkan ayat dan hadis dari perintah Allah SWT dan hadis. Keluar dari Muzdalifah dah sampai di Mina selepas lewat tengah malam kerana ketidakmampuan atau kelemahan, maka hal itu boleh berdasarkan izin Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis. Ya, ada rasanya untuk orang-orang tertentu. Jadi kita kena tanya ulama yang pandai-pandai ya. Yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengingat dan mentaati atas hidayah dan nikmat yang diberikan. Semua khususnya untuk orang-orang yang buat haji, tapi juga untuk orang-orang yang tidak buat haji. Bila terdapat nikmat saja ataupun tambah nikmat, maka hendaklah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keenam, wajib persamaan dalam melaksanakan manasik haji di antara para hujjaj jamaah haji. Tidak boleh dibedakan di antara satu dengan yang lain dalam suatu bentuk ibadat bagi ibadat-ibadat dalam haji. Jadi tak boleh apa ni, membeza-bezakan status semua orang. Bila dapat kaitan merah semua sama, tapi kadang-kadang kaitan tu lain-lain. Bila kaitan merah spesial, tebal, menubuza dan sebagainya. Ada orang kata tu lagi bagus, sebenarnya yang bagus adalah yang biasa ni. Anda display lagi, lagi bagus. Saya tak nampak macam kita sombong kat apa. Ada orang dapat pakai mihra pun isbal juga, tak pun semangat. Tak nampak lain daripada yang datang lain. Dan ada orang semua kaya mihra dia tak ada apa ni. Terlepas itu, kaya lepas itu, dia nak apa, letak pin. Ada yang dapat pakai zip atau apa-apa itu, tak pun. Batun nak lain dengan yang lain, statusnya agaknya lagi tinggi. Kita akan berbeza air ya, dalam hal ini. Dan yang ketujuh, membangkitkan semangat untuk beristighfar dan memperbanyakkan istighfar. Ini dalam haji, khususnya selepas lepas haji. Dan sebenarnya, kalau orang tanya, apa tujuan disyariatkan haji? Kenapa Allah syariatkan buat haji? Jawabnya ada pada hadis Nabi SAW. Bukan lafaznya, innama ju'ila tawafu fil baiti wa sa'i wa ramyu jamarat li iqamati dzikrillah. Hanya saya menjadikan tawaf keliling Ka'bah itu, sa'i dan menuntah jamarah itu, semuanya adalah untuk menegakkan zikrullah, untuk mengingat Allah SWT. Sebab itu kita dapati bahawa ada satu ibadat yang tidak ada pengkhususan yang umum buat bila-bila saja, iaitu lapai kalau nak lapai. Dan bila dah masuk haji adalah takbir Allah Akbar Allah SWT. Ini semua adalah untuk mengingat Allah SWT. Dan bukan disuruh zikir pelan-pelan, ketika itu dicanakan zikir kuat-kuat. Dan dia disuruh kuat-kuat. Sehingga dia menjadi syiah. Jadi semua itu bukan untuk ambil bekas daripada Ka'bah, nak satu wajar aswata ambil bekas supaya sembuh daripada penyakit, lak-lak pada anak dia supaya benih jadi nanti jadi orang alim. Bukan nak minum zam-zam supaya nak ambil bekas atau nak sembuh penyakit. Bukan. Kita pergi sana-sapu sini. Dan itu tujuannya. Dan tujuannya memang apa? Untuk mengingat Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Kadang-kadang zikir yang diajarkan dari Nabi SAW itu ada apa? Ada tauhid. Laqaitallahumma labbaik, labbaikat la syarika lak, labbaik ni lakam, dan tidak ada sekutu bagi kamu. La syarika baik lakam. Innal hamda wa ni'mata lak, sesungguhnya segala kepujian dan semua nikmat adalah daripada wal-mulk, dan juga segala kekuasaan adalah milik Allah SWT. Ini semua adalah kalimat tauhid. Dia tak mungkin orang yang buat haji dalam haji ini disyirikkan Allah SWT seru-seru selain Allah SWT. Dan itu juga tidak mungkin kita masuk akal orang lepas buat haji kembali buat syirik pada Allah SWT. Patutnya terlebih dahulu bila yang patut jadi elmai saja tauhid pada orang-orang ini. Jadi makna-makna ini makan jangan masih baik lagi. Sebab apa? Sebab tidak dipikir beratkan tujuan utama ibadat haji. Tidak diterangkan tentang atau ni maksud-maksud yang ingin dicapai di sebalik ibadat haji. Dan contoh ini selepas tahun apa dia? Tahun pada Allah SWT dan tauhid dan kita ta'ah kita kepada Rasulullah SAW. Sebab mula masuk saja dalam ibadat haji, kita dah kena tanya, Nabi berapa? Nabi tak dalam pakaiannya, dia Nabi dulu. Lepas tu pun? Lepas tu pakai wangi-wangian. Lepas tu pun? Lepas tu dia solat dekat situ. Lepas tu pun? Lepas tu dia tarbiah. Lepas dia haji dia pun? Lepas tu pun? Lepas tu dia sampai sini, dia tarbiah lagi. Lepas tu dia tawak, tawak apa dia buat, berapa tanya. Kita tanya setiap pit stop tu kita tanya apa yang Nabi SAW lakukan. Kenapa kita tanya? Apa yang Nabi lakukan? Kenapa kita tak tanya apa Imam Syafi'i buat? Hujan dah tak ada tanya apa Imam Syafi'i buat Apa Imam Maliki buat? Apa mazhab Allah pun tak ada jalan Nabi buat? Apa tak ada jalan? Kita dah tak tanya apa Imam Syafi'i buat? Apa yang dia tak tanya? Semua tak akan tanya apa Nabi. Nampak? Sama ada orang tu tahu hadis khudu'an iman asikah tu ataupun tidak. Ambillah dari orang tu malam pertama, dia tahu dia tidak ada itu, dia akan tanya Nabi buat. Sekurang-kurang dia akan faham nanti itu sepatutnya. Tapi nanti dia solat di rata'at dalam matahari terakhir. Apa baca Nabi SAW baca ketika dia tahu? Orang tak tahu. Bila dah tak dapat apa yang dia baca, dan dia buat dia punya sendiri dengan doa. Dah tak ada apa-apa, tak ada kan? Saat pusingan pertama, dalam buku ketat, baca ni. Kalau panjang lagi boleh baca ni. Pusingan dulu, baca doa ni, Rabbana Zalamna Zalam. Kalau panjang lagi, dia kata, ada lagi tak lupa orang kasih, belum sampai lagi. Ulang-ulang ataupun sampai lagi pula. Sama dengan dia, pusingan dulu ni. Kau belum tak sampai yang dia tuju. Ketika saya belajar, Rabbana Tuhan Tuhan, saya telah berantiasa nak pentingkan Rabbana. Mana datang ni semuanya? Taksir setiap mengkhususkan doa untuk setiap pusingan tawak. Begitu juga dengan sahabat. Tak. Jangan kasi ni. Bila dah sampai kat tengah hari tu, doa apa ni? Baca ni pula. Sepuluh dia. Jadi orang semua bila jalan tau ke? Tengok tu. Tengok depan ke? Siapa tengok buku? Dia ingat buku lah apa lagi? Itu yang tahu-tahu baca buku. Jadi dia tengok buku. Jalan-jalan-jalan ni tak betul ni. Langgar orang lagi. Langgar dengan kasyat dan sebagainya. Orang yang bawa orang tu bawa kayu yang atas satu orang tu sibuk dengan dia tu. Kenapa tu tak tengok? Tapi jadi sangat perlu bangun juga. Sekejap-sekejap dia tengok. Tak mau pegang apa tangan dia tu. Tak pegang depan terbongkar dengan sebagainya. Itu pula yang dia nak fikir. Itu pun nak ingat pada Allah SWT. Dan apa pula orang ir hajar aswad. Jadi yang mula ada belakang dan berjauh dulu, makin dekat. First round ni tak sampai lagi. Third round dekat lagi. Makin dekat tu makin susah kan. Aku kena tolak. Dah sampai dekat kelet tak boleh jalan tau. Nah, itulah jadi susah. Jadi tak tujuh. Itu bukan tujuan. Kata hati dia makin hamun kalau mulut dia tak menjamun. Yang ada dalam mulut macam apa? Dia dah bising-bising dengan orang. Itulah termasuk apa? Jirat depan Kaabah. Dan kita lihat walaupun kita sedang tawaf, bila dia koma akhir, kita mesti apa? Saya mau buat sah. Semua mesti solat. Walaupun sedang sa'i, koma aja semua mesti buat sah. Atur juga ibadat, orang mesti buat apa? Kalau orang mesti siap untuk solat. Apa training dia? Solat. Solat yang penting dan menentu semua. Dan solat dia tidak ada pengecualian. Ya, masuk time solat mesti lah kena solat. Ada orang boleh tahu time solat? Tak ada. Dan ada orang yang jaga lah. Bila dah masuk anak-anak komat saja. Sebelum tu dia dah berani, dia tak ada seorang masuk lagi. Tak imam akan situ, jadi dia akan buka. Satu dulu macam itu, jadi imam diri kan. Dekat situ tak ada orang kat depan imam. Nanti tak boleh tak punya ada orang depan depan imam sholat. Tapi kiri kanan itu itu juga datang pintu itu juga tak suatu ini hijab Ismail itu tak orang boleh masuk ketika ini ketika nak salam baik. Jadi itu semua ajaran tentang apa ini mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ada apa persoalan? Tak mungkin kita punya dapat atau sebutkan soal mufa'idah kaitan dengan ayat ini banyak betul. Satu yang kita sampai itu insyaAllah cukup mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang penting di sini sebelum ini semuanya aku hukum haji haji sunat ke wajib? Wajib hukum hukum Islam. Tetapi apakah mesti buat tiap-tiap tahun? Tak. Jadi 10 tahun sekali, 5 tahun sekali wajiblah menghitung sekali saja. Masih baik. Sahabat-sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, Sifuli'am, adakah wajib haji ini tiap-tiap tahun? Nabi Salam marah betul. Kalau aku kata ya, tentu dia wajib. Kalau dia wajib, kamu tak akan dapat lakukannya. Dan bila kamu tak dapat lakukannya, kamu akan kafir. Tak buat dengan dia. Dan kafir. Jadi jangan banyak tanya. Baik. Tak. Salam. Ini bukan saya. Kalau orang pergi haji sekali, satu lepas you pernah tahu kita pergi haji lagi, mana lebih apa? Untuk haji, sama ada di mana atau haji? Ini balik kepada keadaan dia dan keadaan sekeliling dia. Keadaan dia dengan duit dia banyak. Dia banyak tak habis duitnya. Maknanya dia boleh buat semua sekali, maknanya dia boleh buat lagi dan dia boleh buat ibadat-ibadat lain dengan duit dia tu ataupun dengan badan dia tu. Maka dia pergi haji, tak apa. Buat haji dan dua kali tak ada masalah. Banyak ulama buat haji, tak ada tahun pun ada. Baik. Dan daripada tu keadaan sekelilingnya, kita lihatlah keadaan sekelilingnya. Ada tak orang-orang yang wajib ditanggung contohnya? Tidak ada tak keperluan-keperluan yang mendesak di sekeliling masyarakatnya? Ya, sebab apa ni, harta benda ataupun tenaga dalam banyak dia boleh kasih ini dan dia boleh juga pergi haji, dia boleh pergi umrah, semua dia buat. Dia boleh setekah, dia boleh zakat, semua dia buat. Baik dia buat semua sekali, lagi bagus. Sebab apa yang ada pada umrah tak ada pada haji. Apa yang ada pada misal kata sedekah tak ada pada haji. Haji ada benda-benda lain yang tak wujud pada hari ibadat-ibadat lain. Nampak aja syiar-syiar Allah SWT, nampak juga orang Islam dan sebagainya, rasa dia lain. Dan kita tahu Allah SWT atau Nabi SAW telah bersabda, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali syurga. Jadi mereka mau bergantung haji yang pertama, sebab juga haji balik tak ada masalah. Tapi zaman sekarang agak susah lah. Sekarang dah sampai 10-11 ribu. Jadi ada apa ni, tak macam zaman dahulu. Kalau bagaimanapun itu tak, itu jawapannya. Kalau semua dia boleh buat, dia buat semua sekali. Itu asal. Kalau kita tak boleh buat semua, maka macam mana? Kita pilih mana yang paling penting ataupun yang paling mendapat banyak pahala. Itu yang kita buat dulu. Jadi kita wajib buat haji semua dok sekali. Kemudian kalau ada duit ni cukup untuk buat haji, tapi itu juga duit nak buat nikah. Mana nak buat tu? Itu biasa soalan yang ramai. Macam mana? Kau dulu. Ini juga balik kepada orang tersebut. Asalnya dia buat haji dulu. Asalnya dia mesti buat haji dulu baru dia nikah. Tapi jika dia termasuk orang-orang yang tak boleh sabar dan kadang-kadang macam memaksakan dia mesti nikah dulu adalah sebab-sebab ni suruhnya, maka dia nikah dulu tapi boleh kumpul dia lagi dan dia buat haji. Jadi kalau orang yang memang nak kahwin lepas tu nak buat haji, maknanya dia punya budget untuk nikah tu janganlah banyak-banyak. Sebab kalau dah banyak apalagi sampai berhutang, haji dia semua mimpi dia lah. Jadi tidaklah dia beri mana yang perlu dibuat lepas itu dia juga. Tanya dia buat haji. Bagaimanapun yang penting kita dapati bahawa termasuk seperti ibadat-ibadat lain, haji ini mengajar kita berikhlas. Kita dapati bahawa ini antara ibadat yang betul-betul suruh kita berikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak sebab-sebab tidak ikhlas boleh berlaku dalam haji. Kemudian yang setiap kita pergi, orang dengar, kita nak pergi haji, orang datang. Atau kita pergi kat rumah orang, kita nak pergi haji kat mana. Sebenarnya kan itu ada kita kata, saya apa tu orang hantar, wah aku ni nak pergi haji, aku ni special. Ada pula suruh luangkan lah, tak usah luangkan lah, luangkan lah. Ibu dan sampai sana kan sama juga. Kita akan jumpa manusia bermacam-macam beragam, daripada first class, bulu honor, sampai kepada yang terur, popular dan sebagainya. Dan kita kena tak perangai macam-macam orang. Kita tuan-tuan, kita ke negeri lah bagus, kita ke negeri lah bersih, kita ke negeri lah disiplin, kita lah bagus. Lepas tu dia tengok orang semuanya, hidung dia lah tinggi. Ada tak benda tu? Jadi dia tak pergi bila yang lebih baik daripada orang lain. Dia jaya tu semuanya, dia tak tahu. Tak semua kemungkinan orang yang dia agak jaya buruk aja lebih makul daripada diri sendiri sebab dia ikhlas. Dan itu juga dalam ibadat-ibadat kita akan apa bersama orang ramai dalam macam-macam keadaan. Dan itu pun itu sesuatu sikap-sikap penyakit hati kita spontan akan keluar. Jadi tidaklah kita jaga apa ni penyakit kita daripada pria dan sebagainya, kita ikhlas memilih pada Allah sampai kita balik ke negeri kita. Pun satu bulan orang akan letak title haji, orang letak title hajjah. Dan ini semua sebenarnya apa ni tidak ada dalam apa ni dalam sunnah apa tu. Tak pernah kita dengar haji Abu Bakar Siddiq mari sini Omar dan Abu Khattab, haji Omar, haji Osman, haji Ali, ada haji bulan macam ni, haji macam ni tak ada. Kalau nak kata bahawa ini khabar kalau kita buat haji saja mungkin boleh ya lah kan, tapi sekali sudah lah, takkan kita nak ulang-ulang benda. Ada orang letak nama anak dia untuk play safe lah, kenapa dia tak buat haji, letak nama anak dia haji. Saya siang tak tahu nama dia haji atau al-haji. Jadi sebenarnya ini sudah ada banyak panggilan-panggilan yang kita dengar sekarang ini. Tak ada orang Islam, tak ada orang Islam. Yang kita takut akan ada orang apa ni ya, ada orang marah. Orang tak sebut nama dia Tuan Haji. Oh, bila kita tulis sebenarnya Tuan Haji panggil dia, tak panggil dia Tuan Haji. Ada kuliah lagi satu hal juga lah. Satu hal lagi, dan balik haji dah mula pakai selendang, dah mula bintang dekat masjid, dah mula style apa ni, style orang haji dan sebagainya. Itu semua banyak apa ni menimbulkan apa kira dalam apa ni dalam haji seseorang. Allah Allah bisa salah itu menjadi selendang lu sebenarnya kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selendang kita selend